بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Kita telah masuk pada kitab yang kelima, yaitu Kitabul Hajj, sampai pada bab yang pertama, masalah yang kedua. Kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Hal yajibul hajju fil umri aktsar min marrah? Apakah wajib haji seumur hidup itu lebih dari satu kali? Atau hanya satu kali seumur hidup. La yajibul hajju fil umri illa marratan wahidatan. Tidak wajib haji dalam seumur hidup kecuali satu kali saja. Wa mazada ala dzalika fahuwa tatawwu. Dan haji yang lebih dari satu kali itu adalah tatawwu, amalan sunnah, haji sunnah. Adapun haji yang wajib adalah satu kali dalam seumur hidup. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji terhadap kalian, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, kemudian ada seorang yang bertanya, akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Jazakallahu khairan. Apakah setiap tahun ya Rasulullah hajinya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku jawab iya, iya setiap tahun, maka akan menjadi wajib hukumnya dan kalian tidak akan mampu. Al-hadith, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini dalil bahwasannya wajibnya haji dalam seumur hidup hanya satu kali saja. Alasan lain atau dalil lain, wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yahujja ba'da hijratihi ilal madinati illa hajjatan wahidatan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji setelah beliau hijrah ke Madinah kecuali satu kali saja. Beliau hanya berhaji satu kali, yang dikenal dengan hajjatul wada, haji wada. Ini dalil yang kedua. Dalil berikutnya, waqad ajma'al ulama ala anna al-hajj la yajibu 'ala al-mustati'i illa marratan wahidah. Para ulama telah sepakat ijma' bahwasanya haji tidak wajib bagi orang yang mampu kecuali satu kali saja. Tidak lebih dari itu. Kalau dia melakukan haji 2-3 kali, maka haji yang setelahnya termasuk amalan sunnah. Wa 'alaihi an yubadir bi adaihi idza tahaqqaqat syurutuh. Maka wajib bagi seorang muslim untuk segera menunaikan ibadah haji apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti akan disebutkan apa saja syarat-syarat haji. Wa ya'tsam bi ta'khirihi li ghairi 'udhrin, dan dia berdosa ketika menundanya, mengakhir-akhirkannya, li ghairi 'udhrin, tanpa uzur. Kalau seorang mampu, segera terpenuhi syarat-syaratnya, segera, tidak menunda-nundanya, tidak mengakhir-akhirkan, tanpa uzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah kalian untuk haji, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Nanti tahun depan saja. Dia enggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Nanti tahun sekian-sekian. Dia enggak akan tahu apa yang akan terjadi tahun sekian-sekian tersebut. Padahal dia telah memenuhi syarat-syarat haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk haji, karena salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qad ruwiya marfu'an wa mauqufan min turuqin yuqawwi ba'daha ba'da. Kemudian juga telah diriwayatkan suatu riwayat, baik secara marfu atau secara mauquf. Jadi ada riwayat yang marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga riwayat yang mauquf hanya sampai kepada sahabat. Telah diriwayatkan riwayat secara marfu dan secara mauquf dari jalan yang banyak, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi jalannya ada sisi kelemahan, sanad-sanadnya dari beberapa jalan ada sisi kelemahan, namun sanad-sanad tersebut saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a al-hajj falam yahujj falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Barang siapa yang mampu untuk berhaji tetapi dia tidak berhaji, maka hendaklah dia mati, jika mau mati dalam keadaan Yahudi dan jika mau mati dalam keadaan Nasrani. Ini ancaman berat ini, bagi orang yang mampu menunaikan haji, telah terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi dia tidak menunaikannya. Hadis tadi disebutkan dalam kitab Nailul Autor. maka bagi mereka yang telah terpenuhi syarat-syaratnya untuk menunaikan haji, ya segera, tidak menunda-nundanya dan tidak mengakhir-akhirkannya. Jika dia orang yang mampu, ya, dia mampu membayar biaya haji yang lebih mahal tapi lebih cepat, ya. Nah, haji plus 100 juta misalkan, 200 juta misalkan, tapi lebih cepat, ya, bahkan tahun depan berangkat, ya. Maka segera, ya, jika dia mampu, segera. Jangan menunda haji yang nunggunya nanti 15 tahun ke depan, ya, atau 20 tahun ke depan, ya, padahal dia mampu untuk segera, ya. Nah, uangnya miliaran, ya, maka segera. Khawatir terancam dengan hadis tadi. Man istata'a al-hajj fa lam yahujj falyamut in syaa'a yahudiyan aw wa in syaa'a nasraniyan. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, syurutul hajj, syarat-syarat haji. Yushtaratu li wujubil haji khamsatu syurut. Disyaratkan bagi wajibnya haji, ya, 5 syarat. Jadi jika seseorang telah terpenuhi 5 syarat yang akan disebutkan nanti, maka wajib haji bagi dia. Wajib haji baginya. Apa saja 5 syarat tersebut? Al-awwal, syaratul awwal, syarat yang pertama, al-islam. Dia harus orang yang muslim. Fala yajibul hajju 'alal kafiri wa la yasihhu minhu. Karena al-islam syaratun li sihhatil ibadah. Tidak wajib haji bagi orang kafir dan tidak sah haji dari orang kafir. Karena Islam adalah syarat sahnya ibadah. Sedangkan haji adalah ibadah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyarakta la yahbatonna amaluk. Ya. Jika engkau melakukan kesyirikan, ya, kekufuran, maka akan gugur seluruh amalanmu. Ya. Ini syarat yang pertama. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Dia harus orang yang sudah berakal. Fala yajibul hajju 'alal majnun wala yasihhu minhu fi hali jununihi. Tidak wajib haji bagi orang yang majnun, orang yang gila. Dan tidak sah hajinya orang gila fi hali jununihi, di saat gilanya. Karena akal syaratun litaklif. Karena akal itu syarat untuk pembebanan syariat. ya. Seorang akan dibebani dengan beban syariat ketika dia berakal. Wal majnun laisa min ahli taklif, sedangkan majnun, orang yang gila, bukan golongan orang yang ahli taklif, bukan golongan orang yang dibebani syariat. Wa marfu'un anhul qalam, dan orang yang gila itu diangkat pena darinya, enggak ditulis amalan-amalannya, diangkat pena darinya. Hatta yufik, sampai dia sadar, sampai dia berakal kembali. Kama fi hadithi Aliin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari tiga golongan orang. Anin na'imi hatta yastaykidha, yang pertama dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yablugha, yang kedua dari anak kecil sampai dia dewasa, baligh. Wa anil majnuni hatta yufiq, yang ketiga dari orang yang gila sampai dia sadar atau berakal kembali. Al hadis rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini syarat yang kedua, berakal. Dan ini syarat sahnya naam ibadah-ibadah yang lain juga. Nah, sholat, puasa, dan yang lainnya. Kecuali apa? Hah? Kecuali? Hah? Kecuali zakat, ya. Nah, zakat mal, seorang gila punya harta banyak, ambil zakatnya, ya. Nah, penguasa atau pemerintah tetap mengambil zakatnya. Kemudian yang ketiga, al-bulug. Yang ketiga adalah al-bulug, dewasa. Fala yajibul hajju ala sabiyyi, maka tidak wajib haji bagi anak kecil yang belum dewasa. Li'annahu laisa min ahli taklif, karena anak kecil itu bukan golongan ahli taklif, bukan golongan orang yang terbebani syariat. Wa marfu'un anhul qalam, dan anak kecil itu terangkat pena darinya. Hatta yablugha, sampai dia dewasa. Lil hadisil madhi, dalilnya adalah hadis yang telah berlalu tadi. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari tiga golongan manusia, di antaranya wa anis sabiyyi hatta yablug, dari anak kecil sampai dia dewasa. Lakin law hajja fa hajjuhu sahih, akan tetapi jika dia berhaji, ya, anak kecil yang belum dewasa ini berhaji, maka hajinya sah. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan, dan walinya, ya, yang mewakili niatnya, niat anak kecil tersebut untuk haji. Idza lam yakun mumayyizan, jika anak kecil tersebut belum mumayyiz, belum berumur 7 tahun, belum mumayyiz. Nah, kalau dia sudah mumayyiz, sudah tinggal diperintah saja. Nah, untuk berniat haji. Kalau dia boleh mumayyiz masih 3 tahun ya. Maka walinya yang meniatkan atau yang mewakili niat hajinya. Kemudian walinya yang mengurusi masalah ihramnya ya, anak itu diihramkan kemudian dijauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ihram dan seterusnya. Wala yakfihi hajj wala yakfihi an hajjatil Islam. Akan tetapi haji anak kecil ini yang belum dewasa ya, belum mencukupi na'am dari haji Islam ya. Haji yang wajib seumur hidup, yang wajib satu kali dalam seumur hidup. Nah, belum mewakili, belum mencukupi haji al-Islam. Nah, haji yang merupakan rukun Islam. Nah, belum mencukupi. Bila khilafin baina ahli al-ilm, bahkan disebutkan di sini tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Berarti ijma', ada ijma' bahwasanya anak kecil yang belum dewasa jika dia berhaji, hajinya sah. Tetapi apa? Belum termasuk haji Islam ya. Atau tidak mencukupi dari hajjatul Islam. Artinya dia wajib, dia masih ada kewajiban haji jika telah mencapai dewasa. Lima rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna imra'atan rafa'at sabiyan. Bahwasanya ada seorang wanita yang dia mengangkat bayinya. Faqalat, kemudian wanita ini bertanya, ya Rasulullah, ali hadza hajjun? Wahai Rasulullah, apakah ada haji untuk anak kecil ini? Qala na'am, walaki ajrun. Iya ada, dan engkau akan mendapatkan pahala. Karena dia yang mengurusi ya, dia yang mewakili niatnya, yang mengurusi ihram anaknya dan seterusnya ya. Sehingga walaki ajrun, dan bagimu pahala ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini dalil bahwasannya anak kecil yang belum balig jika dia haji ya, maka hajinya sah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra, wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'ataqa fa alaihi hajjatun ukhra. Ayyuma sabiyyin hajja ya, anak kecil manapun ya, yang dia berhaji, summa balagha, kemudian dia balig dewasa, fa alaihi hajatun ukhra, maka wajib bagi dia haji yang lain, yaitu haji yang dilakukan sebelum balig belum mencukupi haji yang wajib na'am sekali dalam seumur hidup. Wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'ataqa, dan budak manapun yang dia berhaji ya, misalkan dia dihajikan sama majikannya ketika masih budak ya, summa ataqa, kemudian dia bebas dari perbudakan, fa alai hajjatun ukhra, maka wajib bagi dia haji yang lain, yaitu haji yang dilakukan di masa perbudakannya na'am belum mencukupi haji yang wajib sekali dalam seumur hidup. Baik, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam musnadnya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, di sini dalil bahwasanya anak kecil yang belum balig, kemudian dia berhaji, maka hajinya sah, tetapi belum mencukupi haji wajib yang wajib sekali dalam seumur hidup. Kemudian asyartur rabi', syarat yang keempat, al-hurriyah, merdeka, bukan budak. Fala yajibul hajju 'alal 'abd, maka tidak wajib haji bagi seorang budak. Li'annahu mamlukun la yamliku syai'an, karena budak itu mamluk, dimiliki orang, itu dimiliki majikannya. Wala yamliku syai'an, dan dia tidak berhak memiliki apapun. Dia yang dimiliki, dia tidak berhak memiliki. Ini budak, status budak. Lakin law hajja sahha hajjuhu in kana bi idzni sayyidihi, akan tetapi jika dia berhaji, budak ini berhaji, maka hajinya sah. Hajinya sah, artinya dia dapat pahala haji. Apabila naam bi idzni sayyidihi, apabila hajinya itu berdasarkan izin majikannya. Artinya majikannya mengizinkan, silakan haji. Hajinya sah, dia dapat pahala haji. Wa qad ajma'a ahlul ilmi 'ala annal mamluka idza hajja fi hali riqqihi thumma u'tiqa fa'alaihi hajjatul islam idza wajada ila dzalika sabila. Dan para ulama telah sepakat bahwasannya al mamluk atau budak, apabila berhaji di saat dia masih dalam keadaan budak, kemudian dia dibebaskan, merdeka, fa'alaihi hajjatul islam, maka wajib baginya melakukan hajjatul islam, haji islam. Itu haji yang wajib sekali dalam seumur hidup. Nah, artinya dia wajib haji lagi. Idza wajada ila dzalika sabila, jika dia mendapatkan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqqih, dan haji yang dia lakukan di saat dia masih berstatus budak itu belum mencukupi atau tidak mewakili haji yang wajib sekali dalam seumur hidup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi dzikruh. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah berlalu penyebutannya. Hadis di atas tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa ayyuma 'abdin hajja tsumma 'ataqa fa 'alaihi hajjatun ukhra. Budak manapun yang dia berhaji kemudian dia bebas, merdeka, ya, maka baginya atau wajib baginya haji yang lain. Dia harus berhaji lagi. Taib. Ini syarat yang keempat, al-hurriyah. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, al-istita'ah, kemampuan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia kepada Allah Azza wa Jal. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. faghairul mustati' maliyan bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi ma ya'uluhu. Maka berdasarkan ayat tadi yang menunjukkan bahwasannya wajibnya haji ini hanya bagi orang yang mampu, maka selain orang yang mampu, ghairul mustati, atau orang yang tidak mampu malian, baik tidak mampunya dalam hal harta, orang yang tidak mampu dalam hal harta, bi an kana la yamliku zadan yakfihi, di mana dia tidak memiliki harta atau bekal yang bisa mencukupi dia selama dalam perjalanan dan selama hidup di Mekah. Wa yakfi ma ya'uluhu, dan mencukupi orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu keluarganya yang ditinggal. Maka orang yang tidak mampu secara harta, yaitu orang yang tidak memiliki harta yang bisa mencukupi dia dan mencukupi keluarganya, aw kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa taruddu, atau dia tidak mampu, atau dia tidak memiliki rahilah, tidak memiliki kendaraan yang bisa menyampaikan dia atau mengantarkan dia ke Mekah dan mengembalikan dia. Atau dia tidak memiliki kendaraan yang bisa mengantarkan dia, ya PP, pulang pergi, nah, ke Mekah. Au badanian, atau orang yang tidak mampu secara badan. Bi an kana syaikhun kabiran, di mana dia adalah syaikhun kabiran, seorang yang sudah lanjut usia. Au maridon, atau dia orang yang sakit. Wala yatamakkanu minar rukub, dan dia tidak mampu untuk naik kendaraan karena sakit, karena lanjut usia dan seterusnya. Wa tahammuli masyakis safar, dan dia tidak mampu untuk menanggung beban beratnya safar. Aw kana tariqu ilal haji ghairu amin, atau jalan untuk menuju ke Baitullah ghairu amin, tidak aman. Ini juga termasuk yang tidak mampu. Ka'an yakuna bihi kutta'u tariq, seperti jalan menuju ke Mekah itu ada kutta'u tariq, ada perampok atau begal atau yang semisalnya. Dan itu masyhur ya, banyak perampok. Awaba, atau perjalanan ke sana ada wabah, ada wabah penyakit. Dia harus melewati suatu negeri yang di situ sedang tertimpa wabah penyakit. Aw ghairu dzalika mimma yakhaful haju ma'ahu ala nafsihi wa malih, atau selain itu dari perkara-perkara yang orang yang hendak melakukan haji khawatir, khawatir terhadap dirinya dan terhadap hartanya. Fa innahu la yajibu alaihil hajj hatta yastati', maka orang-orang seperti tadi tidak wajib haji atasnya sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wal istita'atu minal wus'il ladzi dzakarahu Allah, dan kemampuan itu termasuk dari al-wus', kesanggupan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Ini syarat yang kelima, yaitu kemampuan. Kemampuan di sini meliputi kemampuan harta. Dia memiliki harta, na'am, untuk biaya haji. Memiliki harta yang cukup untuk biaya haji sampai dia pulang. Dan, na'am, harta yang juga cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini orang yang mampu dalam hal harta. Nah, juga termasuk istita'ah, kemampuan adalah mampu memiliki apa? Memiliki kendaraan yang bisa dia gunakan untuk pulang pergi. Kalau zaman sekarang ya cukup beli tiket, artinya ada kendaraan, baik kendaraan milik sendiri atau kendaraan yang disewa, yang bisa dia gunakan untuk pulang pergi. Juga termasuk kemampuan adalah kemampuan badan sehat, dan masih mampu untuk berjalan, masih mampu untuk naik kendaraan. Atau belum lanjut usia. Dan juga dia mampu untuk menghadapi resiko beratnya safar. Perjalanan dari sini ke sana berapa hari atau berapa jam kalau sekarang. Dia termasuk orang yang mampu untuk menghadapi resiko-resiko beratnya safar. Juga di antara kemampuan adalah apa? Jalan ke sana aman. Jalan ke sana aman. Kalau tidak aman, walaupun dia mampu secara harta, secara badan, dan seterusnya, secara kendaraan juga mampu, tetapi enggak aman jalannya, dia harus melewati negeri yang banyak perampoknya misalkan, banyak begalnya. Atau dia harus melewati negeri yang di situ sedang rusuh, sedang perang saudara misalkan. Atau dia harus melewati negeri yang di situ sedang menyebar wabah penyakit. Baik, maka tidak wajib haji baginya. Kemudian wa minal istita'ati fi hajjil mar'ah, dan termasuk makna kemampuan dalam hajinya seorang wanita, wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj, adanya mahram yang menemaninya dalam perjalanan safar haji. Maka kalau wanita dia mau haji tapi enggak ada mahram, maka tidak wajib haji baginya. Walaupun dia adalah orang yang hartanya ada, kemudian kendaraan ada, badan sehat, kuat, dan seterusnya, perjalanan aman dan seterusnya, tapi enggak ada mahram, maka belum wajib haji. Tidak wajib haji. Jika tidak ada mahram yang bisa menemani dia dalam perjalanan safar hajinya. Li'annahu la yajuzu laha safaru lil hajj wala li ghairihi biduni mahram. Karena tidak boleh bagi wanita untuk safar melakukan perjalanan haji dan juga perjalanan selain haji ya, tanpa mahram. Enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Wanita safar sendirian, bepergian sendirian tanpa mahram ya. Baik untuk menunaikan haji, umroh atau selainnya. Ya. Semua jenis safar. Nah, tanpa mahram ya. Maka tidak boleh bagi wanita tersebut untuk safar tanpa mahram. Maka jika dia belum ada mahram, maka tidak wajib haji bagi dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin laha aw dhu mahramin minha. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar 3 hari lebih ya, kecuali dia bersama bapaknya atau ditemani bapaknya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya ya, atau mahramnya yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi qala inna imraati kharajat hajatan. Dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang berkata kepada beliau, sesungguhnya istriku keluar untuk menunaikan haji. Wa inni tadabtu fi ghazwati kadza, sedangkan aku telah terdaftar pada pasukan perang ini. Sudah terdaftar dalam nama pasukan perang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intolik fahujja ma'aha. Pergilah engkau dan berhajilah bersama istrimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ada naam awal hadisnya ya. Nah, awal hadisnya itu bahwasannya Nabi SAW berkhutbah. Beliau berkhutbah, kemudian beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahram. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali wanita tersebut bersama mahramnya. Enggak boleh khulwah berdua-duaan laki dan wanita yang bukan mahramnya. Wala tusafirul mar'atu illa wa ma'adhi mahram. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah itu, dan seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya. Ini lebih umum lagi ya. Taib, tidak boleh wanita safar ya, kecuali bersama mahramnya. Perjalanan yang di situ sudah teranggap safar, ya. Walaupun hanya setengah hari, ya, tapi itu sudah teranggap safar. Perjalanan dari sini ke Bandung misalkan, safar bukan? Safar ya. Walaupun dari sini ke sana hanya 4 jam misalkan, dia sudah teranggap safar, nggak boleh. Ya, dia tanpa mahram. Ya. Tidak harus tadi 3 hari, ya. Tetapi apa? Yang jelas safar, tidak boleh wanita safar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, kemudian ada seorang pria berdiri. Ya Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar untuk menunaikan haji. Fa innik tutibtu ya. Fi ghazwati kadza wa kadza, dan aku sudah tertulis dalam pasukan perang ini dan itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalik fahujja ma amratik. Pergilah engkau, berhajilah bersama istrimu, temani istrimu untuk haji. Baik. Maka haram hukumnya wanita melakukan safar tanpa mahram. Baik safar haji, umroh atau yang lainnya. Fa idza hajjat biduni mahramin fa hajjuha sahihun wa takunu athimatan. Apabila dia berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah, tetapi dia berdosa. Nah, tapi dia berdosa karena telah safar tanpa mahram. Di sana ada khilaf, ya, ada perselisihan di antara para ulama tentang sahnya haji wanita na'am yang haji tanpa mahram. Ya. Apakah hajinya sah ataukah tidak? Nah, sebagian para ulama berpendapat hajinya tetap sah, tetapi dia berdosa. Na'am. Adapun sebagian para ulama yang lain, na'am, berpendapat bahwasannya mahram itu syarat. Na'am. Syarat sahnya haji wanita. Na'am. Sebagian para ulama ini berpendapat tadi, ya, bahwasannya mahram syarat sahnya haji. Na'am. Sehingga ketika dia haji tanpa mahram, maka tidak sah hajinya. Dan mereka jadikan sebagai syarat yang keenam. Kan tadi ada lima syarat, ya. Ada lima syarat, kemudian mereka menambah syarat yang keenam, yaitu syarat bagi wanita. Syarat bagi wanita harus ada mahramnya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlun.